Kita dengarkan dulu ya kolaborasi antara Bill dan Hasan. Gua gak kelihatan dong goyang gua. Hey, udah lama gak goyang, aye. Tari di tari di tari di tari di tari di tata. Tumrlatum rakatililikitatutum tumrlatum rakatasototatasotota tumrlatum rakatililikitatutum tumrlatum rakatasototatasotota. Sar, kita boleh ikutan enggak? Boleh. Dari Vildan dulu. Dari Vildan. Siap Vildan. Berurutan ya urutan. Iya. Tadi ditan, tadi ditan, tadi ditan, tadi ditan, tadi ditan, tadi ditan, tadi ditan. Aturlatum rakatirli kita tututum. Tumrlatum rakatasotota tasotota. Tumrlatum rakatirli kita tutur. Tumrlatum rakatasotota tasotota. Ayo gila gila. Lu kan paling bagus ya antara host. Dengerin. Siap. Dutatata, dutatata, dutatatu, dutatatu, dutatata. Lumayan. Gue ya? Iya, lu. Giliran gue. Iya. Yeah. Tepuk tangan dulu dong buat gue dong. Siap. Pak Bambang, Bu Bambang, Pak Bambang, Bu Bambang. Pak Bambang, Bu Bambang, Pak Bambang, Bu Bambang. Lumayan. Si Bambang. Bagus. Tata, ayo nak sayang, Tata kan Bunda Rita, Tata. Bunda Rita, Tata. Iya, Tata. Ayo dong terus, gua mau ngambil dulu alat. Tata, Tata, Tata, Tata, Tata, Tata. Terus. Ayo, terus dulu. Tadi. Ya, aku mau ngambil properti, terus. Dia kena apa sih kok? Ya satu-satu tapi digabung. Oke. Okay. Satu-satu terus bergabung. Iya. Lari dulu. Ntar kita tambahin. Kita ikutin Vildan. Paru Rossi mau ikut, Paru Rossi. Tuh, wah. Gampang. Tari dita, tari dita, tari dita, tari dita, dita. Bambang, bambu, bambang. Terus tari dita, tari dita, tari dita, tari dita, tari dita, tari dita, tari dita. Tempohnya begitu. Nah gitu. Hei. Astagfirullahaladzim. Kan gak ada tong sampah. Tadi gue minta tong sampah gak ada. Ayo Tata Didin. Ceritanya gue main suling capcus. Udahan yuk. Yuk. Udah yuk. Udah. Jadi begitu. Error. Gue jadi ular gitu. Udah. Astagfirullahaladzim, gue meminta Vildan main suling, kenapa? Udah. Tuh udah hujan lagi, udahan yuk. Lagi, boleh. Nasar masuk, mau ada suling. Iya. Suling siap masuk. Masuk lagi. Suling lagi, muncul lagi. Kaki gue sudah sini belum sembuh gara-gara lo. Lo sendiri itu. Assalamualaikum Bu. Ya. Jangan istighfar, alhamdulillah. Apaan ya? Emang? Dapat calon mantu kayak begitu, Bas. Tari, tari,